Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat. Kebangkitan masyarakat adat adalah hari yang bersejarah bagi masyarakat adat. Jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara. Hidup masyarakat adat! Hidup masyarakat adat! Radio Gaung Aman menyiarkan berita dan informasi seputar masyarakat adat seluruh Nusantara, masyarakat adat internasional, berbagai konflik yang terjadi di wilayah masyarakat adat, perempuan adat, pemuda adat, pengembangan ekonomi masyarakat adat, dan pemetaan partisipatif. Sobat Nusantara dapat mendengarkan Radio Gaung Aman di www.radio.aman.or.id atau di website aman.or.id. Disiarkan langsung dari Jalan Tebet Timur Dalam Raya 11A, Radio Gaung Aman. Selamat siang Sobat Nusantara. Apa kabarnya siang hari ini? Bertemu kembali dengan saya Rifai Sumaila di talk show khusus yang hari ini. Dan seperti biasa di hari Jumat ada satu pembahasan yang kita angkat di siang hari ini bersama dengan teman-teman dari Divisi Pendidikan Masyarakat Adat. Kali ini sama seperti minggu-minggu sebelumnya, saya masih ditemani oleh narasumber yang mungkin boleh dikatakan dalam waktu dekat narasumber tetap, ya. Bukan begitu? Boleh saja. Boleh saja. Mbak Surti Handayani, selamat siang. Apa kabar Mbak Surti? Selamat siang Mas Rifai. Alhamdulillah kabar baik. Puasa jalan? Alhamdulillah tetap. Alhamdulillah, ya. Baik, kali ini ada satu topik yang menarik yang akan kita angkat atau kita bicarakan lebih jauh lagi Sobat Nusantara, yaitu pentingnya baca tulis dan hitung untuk masyarakat adat. Iya. Ya Mbak Surti, ya. Nanti kita bahas pentingnya, seberapa penting sih sebetulnya dan bagaimana aplikasinya untuk masyarakat adat di Indonesia sendiri. Anda yang mau bergabung silakan masuk ke Twitter kami di @radiogaungaman atau bisa juga kirimkan komentar Anda di SMS langsung di 08121939995. Kami akan kembali setelah beberapa lagu yang berikut ini. Lapas tali, lapas cinta. Sapa bilang pelaut pambatu nangan. Jangan percaya mulu rica, rica. Sobalaya sampai so ke ujung dunia. Banyak doi baroyal abis parcuma. Dorang bilang pelaut obral cinta. Dompet so kosong baru ingat rumah. Mana jo ngana pe sumpah. Mana jangan ape cinta, so semua kita pe punya ngana seminta. Kita balik ngana solai, cikar kanan, faya con Dios, carilah semua kita punya ngana seminta. Kita balik ngana selai, kita balik ngana sokawe. Cikar kanan faya con Dios, cari lain. Cikar kanan faya aku kalian tang di masyarakat adat Talang Parit, Talang Mama, Mika Sadang mendengarkan Radio Gaung Aman. Salam masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat. Saya kalian dari masyarakat adat Talang Parit, Talang Mama, Anda sedang mendengarkan Radio Gaung Aman. Salam masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat. Masih di talk show bersama rekan-rekan dari Divisi Pendidikan Masyarakat Adat bersama saya Rifai Sumaila dan juga narasumber kita ada Mbak Surti Handayani. Seperti yang sudah kita bicarakan tadi di awal ya, bahwa hari ini kita punya topik yang cukup menarik, yaitu tentang pentingnya baca tulis dan hitung untuk masyarakat adat ya Mbak Surti ya. Nah Mbak Surti sendiri mungkin akan membantu kita untuk menjawab seberapa penting sih sebetulnya pendidikan baca tulis hitung untuk masyarakat adat, walaupun sebetulnya sih kalau kita bicara penting, karena ini merupakan pendidikan dasar yang diberikan ya, yang harusnya juga mencakau ke seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat adat. Nah, kalau kita lihat judulnya pentingnya baca tulis, kalau kita bicara seberapa penting Mbak? Mungkin dari pandangan Mbak Surti sendiri. Oke, okay. Kalau seberapa penting manfaat dari kita bisa membaca, menulis dan menghitung itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat penting lah bagi saya, karena ketika kita realistis di masyarakat adat bahwa orang-orang dewasa tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, bahkan menghitung pun mereka tidak bisa, mereka sangat rentan untuk mendapat tertipu. Ketika ada perusahaan masuk dan mereka menyodorkan surat atau sejenis absensi dan mereka tidak tahu, hanya bisa menandatangani, itu pun bukan tanda tangan tapi cap jempol, itu ada masuk dalam ranah legalitas. Baik. Dan jadi, itu bisa menjadi salah satu bukti bahwa perusahaan mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat untuk melepaskan wilayahnya. Baik, seperti baik. Itu. Jadi maksudnya itu lebih kepada contoh, misalnya seberapa penting sebetulnya pemahaman baca tulis atau apa namanya pendidikan baca tulis dan hitung ini masuk ke masyarakat adat ya, ya Mbak Surti ya. Jadi Mbak Surti sudah menjawab itu pentingnya seperti itu, karena kalau dibilang manfaat mungkin kita lebih detail lagi bicara soal manfaatnya apa sih yang bisa didapatkan oleh masyarakat adat. Kalau kita mungkin yang hidupnya mungkin sehari-hari mungkin di kota gitu ya, pastilah itu penting sekali baca tulis dan juga berhitung, karena juga setiap masuk jenjang pendidikan juga itu yang dites ya, artinya yang pengetahuan dasar yang harus dimiliki adalah bisa membaca, baca tulis dan hitung. Nah kalau untuk masyarakat adat sendiri ya mungkin sehari-harinya mereka tinggal di lebih kepada alam gitu ya, di tempat mereka, manfaatnya apa sih yang bisa mereka dapatkan dari pelajaran baca tulis hitung ini? Manfaatnya banyak sekali, karena kan selama ini masyarakat adat menggantungkan hidupnya di hasil-hasil hutan, gitu. Selama ini kan mereka tidak tahu bahwa angka nominal ketika mereka akan melakukan jual beli atau terkait dengan informasi, contoh apa-apa saja yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat adat yang bisa diakses ke dari luar wilayah mereka. Itu pun mereka tidak bisa mereka hanya mendapatkan informasi secara ini ya, oral. Verbal. Secara verbal. Tapi ketika mereka mendapatkan informasi melalui surat, itu kan mereka akan kebingungan dan butuh orang lain untuk membantu membacakan apa sih isinya. Nah, kita kan yang kita takutkan adalah ketika ya kalau orang yang dimintai bantuan ini jujur. Tapi kalau tidak, itu sama saja menjerumuskan masyarakat adat ketika mereka tidak bisa membaca, apalagi menulis. Dan yang kedua yang seperti saya bilang tadi, ketika bergerak dalam ranah perekonomian terkait nominal ataupun harga, itu kan fluktuasinya mereka juga harus tahu. Ketika ada nilai barang naik, mereka pun harga jual dari mereka juga harus ikut dong. Jangan sampai mereka kasus yang pernah ada itu pedagang ngambil di mereka hasil bumi mereka hanya taruhlah hanya 5.000 rupiah. Tapi ketika masuk ke pasaran harganya bisa 20 kali lipat, bisa 30 kali lipat. Itu yang terjadi. Bahkan saya sempat ngobrol dengan ibu-ibu pedagang yang di Papua waktu ke sana. Mereka bilang mereka ada salah satu tengkulak ngambil dagangan sayur ke mereka dengan harga hanya 5.000. Karena mereka tidak tahu kan harga di pasaran berapa. Tapi realistisnya di pasar itu harganya bisa 20.000, taruhlah seperti itu. Akhirnya mereka baru menyadari bahwa ketika kami tahu bahwa harga yang diambil dari kami lebih murah dan mereka jualnya lebih mahal, kenapa tidak kami sendiri yang membawanya ke pasar seperti itu? Harga kami yang 5.000 itu bisa kami naikkan 2 kali lipat sama persis dengan harga yang mereka jual. Mungkin seperti itu. Itu di segi ekonominya. Dari segi ekonomi dan keseharian mereka untuk juga. Untuk kehidupan sehari-hari di mereka. Baik, itu jadi sedikit contoh mungkin yang terjadi di keseharian masyarakat adat. Yang harusnya dengan punya pemahaman tentang baca tulis, mereka harusnya punya mungkin keuntungan yang lebih ya. Bisa mereka dapatkan. Baik, menarik sekali pembahasan kita di siang hari ini, Sobat Nusantara. Kami akan kembali lagi tentunya membahas topik seputar pentingnya baca tulis dan hitung untuk masyarakat adat, tentunya setelah beberapa lagu yang berikut ini. Thank you.

seni odina oreng najena akal ombe sapo ange sarajena sing raja ongku bebejena kabileng ala kau bedena bedena ole olan parau na ala jere ole olan na ala jere kama ole ola para ona la jere ole ola ala jere kama dure lirsa alir lirsa alir alir alir ku lirsa alir lirsa alir alir kok paling sepaling nyaman paling nyaman aku kok lele noro sepaling sepaling nyaman paling nyaman noro nepati noro sepaling sepaling nyaman paling nyaman noro nepati noro sepaling sepaling nyaman paling nyaman noro nepati lirsa alir lirsa alir alir alir ku lirsa alir lirsa alir alir alir ku lirsa alir lirsa alir alir alir ku lirsa alir alir alir kum lirsa alir lirsa alir alir alir kum lirsa alir lirsa alir alir alir kum lirsa alir. Masih disiarkan langsung dari Jalan Tebet Timur dalam Raya 11A. Anda masih mendengarkan siaran Radio Gaung Aman dan masih di talk show khusus bersama rekan-rekan dari Divisi Pendidikan Masyarakat Adat dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan Mbak Surti Handayani di sini yang masih menemani kami, tentunya masih dengan topik pembahasan yang sama tentang pentingnya baca tulis dan hitung untuk masyarakat adat. Terima kasih tentunya untuk Anda yang masih setia mendengarkan. Kalau tadi kita sempat flashback di segmen sebelumnya ya Mbak Surti ya, iya. Yang mana kita Mbak Surti sempat informasikan atau menceritakan tentang bagaimana sebetulnya peran ataupun pentingnya baca tulis dan hitung ini harusnya dimiliki. Ya, kemampuannya dimiliki oleh masyarakat adat dari segi ekonomi tadi yang harusnya mereka bisa mendapatkan untung yang lebih baik atau lebih besar gitu ya. Akhirnya karena ketidakpahaman mereka mungkin atas ilmu dasar ini yang mengakibatkan mereka sendiri boleh dikatakan mungkin sedikit dirugikan, sedikit banyak dirugikan ya. Contoh mungkin yang bisa diangkat lagi kira-kira Mbak Surti sendiri di lapangan ya, apa ada kasus yang mungkin yang dialami oleh masyarakat adat terkait dengan ketidak boleh dikatakan mungkin buta huruf yang dialami oleh masyarakat adat. Ada itu di Maluku Utara. Ini hasil saya ngobrol dengan Bapak Munadi Kilkoda, dia salah satu ketua BPH di PW Aman Maluku Utara. Jadi pada saat itu suku orang-orang di suku Tobelo Dalam kan tidak bisa baca tulis, berhitung pun tidak bisa dan mereka wilayah adatnya dimasuki oleh perusahaan atau tidak salah Taman Nasional. Orang-orang yang datang ke masyarakat di situ hanya memberikan iming-iming bagaimana masyarakat adat bisa menikmati kopi dan gula yang selama ini kan mereka tidak ada. Diiming-imingi seperti itu dan tidak diajarkan bagaimana tata cara membuatnya. Hingga masyarakat di sana menumpahkan semua kopi dan gula di aliran sungai. Ada lagi kasus mereka hanya ditukar dengan handphone. Dari apa ya? Maksudnya yang ditukar apa? Handphone dengan wilayah adatnya. Wilayah adatnya. Iya, itu banyak yang terjadi seperti itu. Banyak yang terjadi. Tepatnya di masyarakat di adat Tobelo Dalam. Maluku Utara. Di Maluku Utara. Jadi maksudnya dengan beberapa poin yang tadi yang disampaikan Mbak Surti, ini juga mungkin kita bisa tahu ceritanya lebih detail ya, iya, sama rekan kita Mas Munadi yang akan bergabung bersama kita di line telepon ya, yep, menceritakan langsung tentang kasus yang terjadi di masyarakat adat Tobelo. Baik, Sobat Nusantara, di ujung telepon kami sudah terhubung dengan Bang Munadi yang merupakan ketua BPH dari Maluku Utara ya Mbak, yeah, Surti ya. Yang tadi sempat Mbak Surti sudah menceritakan sedikit kasus yang terjadi di masyarakat adat Tobelo Dalam, di mana ada beberapa tadi yang ditukar dengan kopi kemudian gula ya, dan mereka nggak bisa memanfaatkan. Mungkin ada cerita-cerita lain. Saya sapa dulu, selamat siang Bang Munadi. Saya Rifai di sini mau sedikit bertanya dengan Mbak Surti. Tadi sekilas Mbak Surti sudah sedikit menceritakan tentang kasus yang terjadi di masyarakat adat Tobelo Dalam akibat mungkin tidak bisa baca tulis mungkin yang dialami oleh masyarakat setempat. Bisa diceritakan mungkin Bang Munadi kasus-kasus lainnya? Iya, jadi memang cerita-cerita itu sebenarnya cerita yang benar. Iya. Yang benar, dan cerita itu juga beberapa peneliti juga pernah melakukan riset. Dan menemukan cerita itu di lapangan saat riset. Mereka ada beberapa orang yang sempat menulis cerita itu di dalam riset mereka. Jadi ceritanya ada perusahaan-perusahaan yang masuk ke wilayah orang-orang pekutir. Nah, orang-orang pekutir ini kompensasi yang didapat itu dalam bentuk barang, kayak gula, sabun. Itu mereka dapat kompensasi dalam bentuk yang kayak begitu. Sementara wilayah mereka dikuasai, diambil oleh perusahaan. Mereka sebenarnya kan orang-orang yang tidak sadar kalau sebenarnya kompensasi itu tujuannya, pemberian itu tujuannya dalam rangka untuk memuluskan investasi itu masuk ke wilayah-wilayah ruang hidup mereka di Halmahera. Baik. Tadi kan Bang Munadi bilang kalau sedikit cerita ada yang ditukar dengan sabun, kopi dan lain sebagainya. Itu prosesnya seperti apa Bang? Sampai akhirnya mereka akhirnya mereka sadar bahwa ternyata wilayah mereka diambil alih seperti itu. Pihak perusahaan ini datang kemudian tidak memberitahukan maksud mereka secara verbal seperti itu ya Bang Munadi ya? Hanya dalam tertulis kemudian memang, silakan. Tidak ada perjanjian yang semua secara tertulis ini, karena hanya perusahaan mengetahui kelemahan di mana orang tubuh itu sebenarnya bisa dirayu dengan cara-cara yang kayak begitu. Maka digunakanlah gula sama itu sebagai alat negosiasi. Jadi dikasih ke mereka, dikasih ke mereka dan mereka ambil, dan mereka membiarkan perusahaan itu masuk karena dianggap perusahaan itu memberikan itu. Karena mereka menganggap perusahaan itu memberikan sesuatu yang baru mereka gitu. Jadi mereka hanya diiming-imingi kopi dan gula gitu ya, sesuatu yang baru mungkin oleh mereka. Kemudian mereka membiarkan si perusahaan ini masuk ke dalam tanpa mengetahui maksud dari si perusahaan ini masuk seperti apa. Betul, gitu ya. Memang, jadi memang tidak ada informasi yang konkret ya, yang lebih dulu didirikan perusahaan ketika nanti masuk itu akan wilayah mereka. Itu tidak ada. Tapi secara tertulis ada? Tidak ada secara tertulis, itu prosesnya juga terjadi yang biasa-biasa begini. Tidak ada perjanjian tertulis misalnya perusahaan beroperasi di situ, kompensasi mereka itu berapa banyak gitu dari hasil produksi misalnya. Tidak ada dalam bentuk kayak begitu. Yang ada itu cuma dikasih sekali itu. Cuma dikasih pun cuma sekali. Gula sekarung, kopi dalam jumlah yang besar, kopi dan lain-lain. Baik, jadi boleh disimpulkan tidak ada perjanjian secara tertulis, informasi secara verbal juga tidak ada. Mungkin karena pemahaman dari masyarakat, teman-teman masyarakat adat yang artinya tidak mengerti ya keberadaan, artinya maksud mereka masuk seperti apa, diberikan gula dan kopi tanpa sadar wilayah mereka terancam seperti itu ya Bang Munadi ya. Kasus lain mungkin ada Bang, selain kasus kopi dan gula ini mungkin? Ini sebenarnya kasusnya cukup banyak, orang-orang itu dibohongi dengan dari perusahaan-perusahaan besar ya. Mm-hmm. Kayak dengan kasus yang lain itu kayak perusahaan PTW dan Benikel. Mm-hmm. Jadi PTW dan Benikel itu, mm-hmm, perusahaan tambang nikel itu salah satu perusahaan dari Prancis yang ada di Amerika. Mm-hmm. Itu kan operasinya di atas wilayah orang tersebut lah ke Jira. Mm-hmm. Orang tersebut yang ke Jira itu merasa jadi terganggu karena perusahaan itu berada di wilayah tersebut. Mm-hmm. Nah, kompensasi yang diberikan perusahaan itu apa? Bentuk barang. Mm-hmm. Jadi dikasih itu cuma kalau orang tersebut itu datang ke perusahaan, mereka dikasih beras, mm-hmm, dikasih gula, dikasih pakaian, dikasih mm-hmm rokok, pokoknya dikasih sembako lah. Mm-hmm. Dan mereka menganggap cuma-cuma gitu ya, Bang ya? Ya, mereka menganggap itu sesuatu yang hadiah biasa, gitu ya. Ya. Mm-hmm. Dan perusahaan sebenarnya juga tidak memproteksi bagaimana perlindungan dan perlindungan terhadap hak orang tersebut. Jadi orang tersebut itu memang dirayu untuk dikuasai wilayahnya dengan cara-cara yang kayak begitu. Cara-cara seperti itu ya. Baik. Nah, orang tersebut tidak dalam posisi yang sadar untuk mengetahui bahwa sebenarnya ini bentuk pemberian yang kayak begini itu adalah bagian dari cara-cara perusahaan untuk menguasai wilayah mereka. Mereka memang orang yang kesadarannya memang tidak bangkit untuk melihat persoalan yang benar-benar mendasar seperti itu. Baik, Bang Munadi yang terakhir nih Bang, melihat banyak kasus mungkin yang terjadi, sebagian mungkin sudah diceritakan oleh Bang Munadi tadi, apa sih yang seharusnya dilakukan Bang oleh pemerintah atau mungkin pihak terkait agar kasus-kasus ini tidak terjadi lagi seperti itu? Ya, pertama itu sebenarnya kita harus menegaskan begini, proses yang disebut dengan proses pembodohan, mm-hmm, proses diskriminasi, proses yang marginalisasi, mm-hmm, yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian mm-hmm oleh perusahaan, memang mm-hmm yang bertentangan dengan hak asasi manusia itu, yeah, itu proses yang tidak bisa dibenarkan dalam praktek mm-hmm pengelolaan sumber daya alam kan, mm-hmm, karena itu jangan kemudian menganggap orang tersebut itu orang-orang yang tidak berpendidikan seperti orang-orang kota, lalu kemudian mereka dibodohi dengan pola-pola yang dilakukan KMK perusahaan. Nah itu kan tidak boleh itu, yeah, disebut proses pembunuhan yang kayak begitu, karena mm-hmm ya itu pelanggaran hak asasi mereka sebagai manusia yang juga dilindungi haknya dalam undang-undang. Itu yang harus dipertegas. Yang kedua itu adalah memang harus ada proteksi bahwa mm-hmm orang tersebut itu butuh proses pendampingan yang butuh dari mm-hmm sebagai pihak. Mm-hmm. So, mm-hmm. Dia butuh didampingi, dia butuh diberdayakan, dia butuh dilindungi mungkin ya. Dia butuh diberikan pengetahuan untuk bisa melakukan ini, proses untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan. Termasuk dengan bagaimana perusahaan masuk dan meraih mereka bisa melakukan counter dengan cara-cara yang dilakukan. Jadi memang butuh pengetahuan, butuh informasi, butuh pendampingan ya. Betul. Intens terhadap mereka. Yang terakhir sebenarnya ini harus ada proteksi soal pengakuan terhadap wilayah-wilayah mereka, wilayah-wilayah hidup mereka di mana, mm-hmm, wilayah-wilayah hidup mereka itu sebagai orang yang hidup dengan hutan, mm-hmm, ya itu harus diproteksi, harus diberikan perlindungan yang kuat, karena disitulah sebenarnya ruang hidup yang digunakan oleh mereka untuk hidup sejahtera. Yeah. Kalau direcoki dengan perusahaan-perusahaan lagi ke wilayah itu, kemudian ditebang hutang-hutang mereka ya, mereka tempati. Betul. Yang orang-orang ini mau hidup di mana, ruang hidupnya semakin sempit dan lain-lain. Baik. Nah itu ya sebenarnya. Jadi memang perlindungan itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan, kemudian pengetahuan, kemudian yang disebut dengan pelanggaran HAM itu ya memang harus disingkirkan. Betul, artinya kembali lagi ke pelanggaran hak asasi manusia yang harus ditegakkan di sana ya Bang Munadi ya Bang ya. Baik, terima kasih Bang Munadi sudah berbagi informasinya dengan kami di sini. Nanti next time atau di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bang ya. Oke. Baik, salam buat teman-teman di sana. Selamat siang Bang Munadi. Ya. Menarik ya Mbak Surti ya, artinya iya, seperti tadi penjelasan dari Bang Munadi, kopi gula ditukar kemudian dengan wilayah adatnya dengan maksud mungkin mereka menganggap bahwa ini hadiah yang diberikan ya. Iya. Artinya sebetulnya gini, saya sepakat atau sepemahaman dengan Bang Munadi di mana sebetulnya bukan hanya kita lihat dari mungkin tidak bisanya masyarakat adat baca tulis atau berhitung, tapi juga banyak harusnya ya yang juga berperan seperti mungkin pemerintah atau juga pihak-pihak lain yang membantu atau dalam proses ini melindungi gitu ya masyarakat adat sekali. Ketidakmampuan atau ketidakbisaan mereka dalam membaca mungkin bisa tidak akan terjadi kasus seperti ini kalau saja ada pihak-pihak yang membantu mereka untuk lebih aware lagi, lebih berhati-hati lagi terhadap pihak-pihak yang mungkin mencoba untuk merayu mereka dan tanpa sadar wilayah mereka diambil alih. Ya, itu kan salah satu seperti yang Munadi bilang adalah bentuk-bentuk pembodohan yang terjadi di masyarakat adat. Dan itu di beberapa wilayah hal yang sama dialami oleh mereka. Jadi, tapi bukti yang konkret itu memang di Tobiro Dalam. Langsung sampai ada yang riset ke sana, sampai akhirnya ada kawan-kawan yang melakukan pendidikan literasi di Tobiro Dalam seperti itu. Dengan banyaknya wilayah masyarakat adat di seluruh Indonesia. Iya, tepat sekali. Tobiro hanya satu dari mungkin dari sekian banyak kasus yang mungkin juga bisa saja terjadi di Indonesia ya. Iya, benar sekali. Kita akan bahas lebih detail lagi, Sobat Nusantara, jangan kemana-mana, tetap di Radio Gaung Aman. Sampai jumpa.

Baik, Anda masih mendengarkan talk show bersama dengan Mbak Surti Handayani. Topik kita masih membahas seputar pentingnya baca tulis dan hitung untuk masyarakat adat. Tadi juga kita sudah sempat ngobrol ya Mbak Surti ya dengan Bang Munadi. Beliau ini adalah BPH dari Maluku Utara ya. Maluku Utara. Ketua BPH Maluku Utara yang sedikit menjelaskan atau menceritakan bagaimana kasus yang terjadi di Maluku Utara oleh masyarakat Tobelo Dalam tadi ya, akibat mungkin tidak bisa baca tulis, kemudian mudah di dalam tanda kutip dibodohi ya, dibodohi oleh pihak yang sengaja masuk untuk mengambil hak mereka, mengambil wilayah adat mereka. Artinya peran pemerintah juga harusnya cukup penting di sini ya, Mbak Surti. Artinya bukan harusnya, ya itu seharusnya sangat penting bagi dan tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab pemerintah. Kita punya program pendidikan dari Kementerian Pendidikan mungkin ya, wajib belajar 9 tahun. Sekarang sudah mungkin hampir harusnya di 12 tahun 12 ya. Tahun. Artinya gini. Apakah dari teman-teman Aman sendiri ya, Mbak Surti dari bidang pendidikan masyarakat adat menilai bahwa upaya pemerintah untuk pemerataan pendidikan ini sudah cukup atau seperti apa? Kalau upaya dari pemerintah sendiri untuk memeratakan pendidikan itu realitasnya ya masih dibilang 100%, kalau dibilang ideal belum. Karena masih banyak sekolah-sekolah yang formal tapi gedungnya pun tidak layak, apalagi sekolah anak-anak yang tinggal di remote area atau benar-benar di pedalaman yang tidak ada, bahkan tidak bisa mengakses sekolah. Itu bagi saya sih pemerintah harus bisa memberikan akses itu kepada mereka. Tapi sejauh ini upayanya seperti apa kalau dilihat? Kalau saya lihat secara di pemerintah masih belum begitu optimal ya. Pelayanannya, walaupun di dalamnya itu sudah ada payung hukum terkait dengan pendidikan layanan khusus, itu yang bisa diakses oleh bukan hanya kelompok tertentu seperti yang penyandang disabilitas kayak gitu-gitu, tapi masyarakat adat yang dengan susahnya untuk mengakses pendidikan karena beberapa hal yang mereka alami, baik secara administrasi mereka tidak bisa sebagai kelengkapan untuk mendapatkan pendidikan, atau infrastruktur mereka juga sangat jauh untuk menjangkau tempat mereka untuk bisa belajar, baik itu jalanan, baik itu gedung sekolah pun, baik itu penunjang seperti buku-buku bacaan, itu saya rasa sangat penting lah pemerintah bisa memberikan pelayanan. Jika pun disebut dengan idealnya 100%, tapi pemerintah mungkin pemerintah hanya mampulah 90% untuk bisa memberikan layanan itu. Saya rasa sih kami di masyarakat adat akan sangat bersyukur sekali ketika pemerintah memberikan layanan itu. Walaupun di luar pemerintah itu kan banyak nih, ada gerakan Seribu Guru, gerakan Indonesia Mengajar, tapi ketika kita melakukan identifikasi kayak kami di masyarakat adat kan, kami ada melakukan identifikasi mana-mana nih wilayah adat yang tidak mendapatkan akses, atau mana-mana nih wilayah adat yang ada sekolahnya tapi nggak ada gurunya, ada gedungnya tapi tidak memadai seperti yang saya kasih fotonya kapan hari, terus ada sekolah, ada murid tapi bukunya nggak ada, itu memang dikirimkan oleh kawan-kawan dari wilayah gitu. Artinya gini, mungkin harusnya banyak upaya program-program juga yang mungkin disiapkan, tidak hanya dari pemerintah. Jadi teman-teman di luar pemerintah juga mungkin ada yang menyiapkan ya untuk program. Atau mungkin bisa bekerja sama antara pemerintah dengan harapannya sih Aman bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk menjangkau dan memberikan akses layanan pendidikan ke komunitas-komunitas masyarakat adat yang tidak bisa mengakses secara formal ya. Nah, baik. Seperti ini kan Mbak Surti sering ke lapangan nih ya, ketemu langsung mungkin dengan orang-orang di masyarakat adat setempat gitu. Tidak begitu sering. Tidak begitu sering. Oke, diklarifikasi baik. Tapi pernah lah istilahnya ya. Iya. Mungkin mendampingi dan sebagainya. Tapi kalau melihat dari di lapangan sendiri, mungkin program bolehlah kita siapkan bagus ya. Pemerintah bisa siapkan bagus program, atau dari pihak lain pun siapkan untuk pendidikan masyarakat adat. Sejauh ini ada nggak sih kendala yang terjadi ya ketika program itu jalan atau masuk ke wilayah adat tertentu? Yeah. Kendalanya apa untuk memberikan pemahaman ke mereka bahwa yuk baca tulis hitung itu penting seperti apa? Banyak sih kendala. Ada yang memang seperti di Baduy Dalam itu kan mereka tatanan adat yang kita tidak boleh melanggar itu. Kita harus menghargai. Tapi ketika ada anak-anak pemudanya seperti yang contohnya Sapri, akhirnya dia bisa berdagang, dia bisa belajar. Itu akan sangat sangat bahagia sekali bisa memberikan masukan ke anak-anak lah khususnya, atau pemuda-pemuda yang tidak sempat mengecap pendidikan secara formal. Terus ketika mereka menyentuh dunia luar dari komunitasnya, dari situ ruang-ruang kita untuk memberikan pengertian, memprovokasi mereka lah seperti itu. Artinya sejauh ini mungkin kendalanya lebih ke dalam atau tatanan mungkin budaya masing-masing, ada, ya. Ada beberapa adatnya. Hal, makanya kan kita harus menghormati budaya di mereka. Seperti yang saya bilang, di mana bumi dipijak, di situ langit harus kita junjung. Jadi untuk memberikan pemahaman itu memang kita ya harus dengan apa ya, tidak menggunakan perintah, tapi dengan mengajak mereka membuka ruang-ruang pikir mereka bahwa oh iya, ketika kami bisa membaca, ketika kami bisa menulis, ketika kami bisa berhitung, kami akan jauh dari apa itu namanya pembodohan oleh orang-orang yang mempunyai niat buruk ke wilayah adat mereka. Minimal bisa melindungi diri mereka sendiri dan masyarakat adat setempat ya. Itu yang minimal, tapi kalau saya dan di Aman sendiri mengharapkan bahwa ini anak-anak muda ini mampu menjaga wilayah adatnya, jangan sampai direbut oleh orang lain. Betul. Program dari Aman mungkin ada? Untuk saat ini, untuk program, kami sedang mengembangkan perpustakaan masyarakat adat dan menghidupkan lagi balai-balai masyarakat adat, di mana tujuannya bagi orang-orang yang nggak bisa baca tulis atau masyarakat adat yang belum bisa baca tulis, di situlah ruang-ruang mereka untuk belajar bersama. Tapi kalau yang sudah bisa untuk baca tulis, berhitung, mereka bisa membaca buku-buku yang kita kirimkan dari Aman. Karena tujuannya ketika mereka membaca buku itu kan, ini mereka sudah bisa baca tulis. Ketika mereka bisa membaca buku kan, ada beberapa hal buku yang yang berisikan tentang apa itu perubahan iklim, apa itu ancaman yang dihadapi di wilayah adatnya, apa itu perusahaan, apa itu illegal logging, seperti itu. Mereka kan sudah bisa, oh iya, ini akan mengancam wilayah adat kami. Itu harapannya ketika mereka sudah bisa baca tulis, bisa mendapatkan informasi, bisa membaca apa itu buku-buku panduannya, itu mereka akan lebih gigih lagi mempertahankan wilayah adatnya. Betul ya, gitu. Baik. Jadi maksudnya dengan pemahaman yang diberikan kepada masyarakat adat tentang baca tulis tersebut, ya artinya bisa bermanfaat lah pastinya untuk kehidupan mereka. Jadi tidak hanya, karena kan biasanya kalau pemahaman dari mereka bahwa belajar di sekolah mungkin kebanyakan berpikir bahwa untuk bekerja dan sebagainya. Jadi, ada bahasa itu sekolah kita sekarang itu mengajarkan ilmu pergi. Kayak kita ini kan. Belajar untuk pergi merantau gitu ya. Itu yang kami sebenarnya berharap ketika anak-anak di masyarakat adat itu sudah mendapatkan apa itu yang mereka impikan, seperti menjadi sarjana, seperti menjadi pejabat atau apapun lah, itu kan satu kebanggaan di masyarakat adat. Tapi jangan sampai mereka meninggalkan wilayah adatnya atau melupakan bahwa mereka lahir dari situ. Kembali lagi. Iya, mereka harus kembali ke wilayah adatnya. Even mereka memiliki pekerjaan di luar dari wilayah adatnya, mereka tetap memiliki concern untuk menjaga wilayah adatnya. Dengan berbagai macam cara atau strategi bagaimana mereka menggunakan ilmunya untuk menjaga wilayah adatnya, seperti itu. Baik, ya, menarik sekali pembahasan kita kali ini. Dan semoga program yang dijalankan siapapun dari Aman atau pemerintah juga mungkin kalau ada ya. Iya, tepat sekali. Untuk membantu teman-teman di masyarakat adat yang ada di Indonesia agar bisa untuk baca tulis dan berhitung, ini bisa berjalan ke depannya. Kita berharap tentunya bersama Mbak Surti ya, program apapun yang dilakukan oleh teman-teman Aman ataupun pemerintah, ini bisa membantu ke depannya agar masyarakat adat di Indonesia seluruhnya mampu untuk minimal mendapatkan keterampilan baca tulis ataupun hitung. Ya, pendidikan dasarnya. Pendidikan dasarnya bisa terpenuhi. Dan ketika mereka sudah bisa baca tulis ataupun menguasai pendidikan hal-hal dasar itu, mereka bisa menjaga wilayah adatnya dan juga mengcover dari pembodohan-pembodohan. Betul. Baik itu investor ataupun orang-orang yang berniat jahat untuk merebut wilayah adat mereka, mengurangi kasus-kasus tersebut ya. Baik. Insya Allah. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung hampir satu jam di talkshow kita di siang hari ini, Sobat Nusantara. Anda yang juga sudah bergabung di Twitter ataupun SMS kami, terima kasih. Besok kita di minggu-minggu berikutnya akan kembali lagi di talk show bersama dengan Divisi Pendidikan Masyarakat Adat. Saya Rifai Sumaila dan juga Surti Handayani pamit. Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat. Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.